Apakah yayasan ikhtiyat, yayasan yang menyimpang? Kalau dia ahli sunnah, tidak ada yang meragukan hal ini. Kalau dia ahli sunnah, apakah boleh menuntut ilmu dengan para asatidah yang membela dari yayasan tersebut? Nah, kalau ini ada rinciannya, ada rinciannya. Yang keliru pada banyak ikhwan, mereka salah di dalam membedakan. Ya, kadang tahu sururiyah itu berbahaya, itu adalah hizbiyah penuh dengan pelanggaran, khiyatarat, menyimpang, hizbi. Dia mengerti. Tapi dalam menyikapi orang per orang, di situ banyak kekeliruan. Sebab tidak setiap orang yang ada muamalah dari khiyatarat, ada muamalah dengan sururiyah misalnya, langsung ia diberi cap sururiyah atau turafi. Ini ada ketentuan dan kaidah-kaidahnya. Dan memberi hukum seperti itu hukum syar'i. Seorang jangan bergampangan di dalamnya. Sebab hukum sifulan ahlul bidah dan ini bukan, ini hizbi, itu hukum-hukum syar'i. Ada pertanggungjawabannya kepada Allah. Rasulullah mengingatkan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ma ahaduhuma in kana kama qal wa illa hara alayhi. Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, ini kalimat harus ditanggung oleh salah satu dari keduanya. Kalau tidak, kalimat itu akan kembali kepada dirinya. Iya. Maka seorang dituntut untuk berada di jalur pertengahan. Jangan dia bergampangan. Jangan pula berlebihan. Berada di pertengahan. Iya. Dan sikap pertengahan itu akan didapatkan oleh seorang apabila dia mendalami ilmunya. Mendalami ilmunya. Ya, keliru besar ya kalau seorang mengatakan sikap kepada ahlul bidah itu hanya sekedar keras saja, berlepas diri dari mereka dan seterusnya. Padahal para ulama ada rincian-rincian di dalamnya. Iya. Memang kalau orang umum, ya, nasihat untuk mereka satu saja, diperintah untuk menjaga agamanya, menjaga dirinya, jangan masuk ke dalam hal-hal yang membahayakan, perkara yang syubhat. Ya. Tapi kalau itu terjadi pada seorang yang berilmu, maka dia harus melihat banyak hal, banyak hal. Baik, saya berikan kaidah lebih umum supaya untuk ada gambaran. Ya. Nah, sebagian orang kadang berbicara masalah khiyatarat, berbicara masalah ini, menyinggung sana, menyinggung sini. Tapi tidak punya kaidah yang jelas. Dan akhirnya membuat kesamaran bagi orang yang mendengarkan. Siapa saja yang punya hubungan dengan khiyatarat, langsung hisbi capnya. Ini keliru. Bukan pendidikan yang benar yang seperti ini. Dan kita tidak menemukan dari para ulama kita yang menyibukkan orang-orang yang belajar dengan apa? Dengan sibuk memberi hukum sifulan ini, sifulan itu. Tapi mereka memberikan ahkam, hukum syar'i dengan kaidah dan dhabit yang jelas. Sehingga orang lari darinya. Tapi bukan artinya orang-orang yang baru belajar, iya, disibukkan dengan hal-hal yang bukan tugasnya dia masuk di situ. Bukan tugasnya dia masuk di situ. Nah, dulu di masa fitnah sururiyah, Salman al-Auda sabar hawali, ya, dan Syekh Rabi membantah mereka. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau mengulangi di beberapa majlis. Beliau berkata, ya ikhwan, utruku Salman, utruku safaran, utruku Rabi'an, akbilu alal kitabi was sunnah. Kita beliau, ya ikhwan, tinggalkan Salman, tinggalkan Safar, tinggalkan Rabi', kalian belajar saja. Hadap kepada pelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Ini beliau ucapkan di beberapa kali di majelis. Ya. Dan saya sendiri awal kali apa namanya diantara saya mendengarkan hal tersebut, saya pernah berdiri ke Syekh. Saya berkata, ya Syekh, saya kalau tidak baca bantahan-bantahan Syekh Rabi membaca Salman dan Safar, ya, saya khawatir saya jatuh dalam kesalahan mereka. Ya, kenapa antum melarang membaca? Saya ucapkan ke beliau waktu itu. Kata beliau, kamu belajar saja, belajar saja. Ya. Rahimahullah. Berjalan beberapa bulan, ya, saya pun lebih apa namanya banyak mengagungkan guru saya. Saya tahu bahwa beliau ini adalah seorang pendidik yang sangat bijaksana. Ya, memang betul. Beliau berkata kepada muridnya seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan tentang Salman dan Safar, beliau terangkan kesesatannya. Beliau ditanya tentang buku-buku Syekh Rabi, beliau puji buku-buku Syekh Rabi. Beliau ingin memberikan pelajaran untuk murid-muridnya. Berbicara dalam masalah ini, bukan semua orang masuk berbicara. Kalian yang masuk baru belajar, berbicara dalam hal yang seperti ini. Ini pendidikan sangat berharga. Ya. Dan di antara hal yang keliru, dipahamkan, seakan-akan Syekh Rabi itu tidak ada kerjaannya kecuali membantah. Dan ini dikesankan oleh sebagian orang. Ini merusak nama para ulama kita. Ya. Merusak nama para ulama kita. Justru kebanyakan pelajaran mereka adalah pelajaran ilmiah. Dan mereka berbicara tentang kelompok, tentang orang yang menyimpan pemikirannya pada waktu tertentu ketika diperlukan. Bukan kerjanya itu saja. Ya. Seakan-akan orang yang kalau tidak berbicara tentang hiyaturat, sudah dia jadi turati sudah. Masa saya dituntut misalnya untuk berbicara hiyaturat setiap kali saya duduk? Kawan-kawan yang lain dituntut misalnya? Tidak harus. Ya. Sikap terhadap ikhtirat dimaklumi di kalangan ahli sunnah. Tidak pernah ada silam pendapat di kalangan kita dalam masalah itu. Hanya saja berlebihan dalam menghukumi orang per orang, ini adalah hal yang tidak dibenarkan. Ya, karena berlebihan itu bukan dari manhaj metode ahli sunnah. Bahkan bukan bagian dari Islam. Sikap berlebihan. Dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Baik, kalau ada orang yang jatuh dalam kesalahan, kesalahan tersebut harus ditinjau dari banyak sisi. Karena dilihat siapa yang bersalah itu, dia ahli sunnah atau ahlul bidah. Kemudian dilihat jenis kesalahannya apa, kesalahannya besar atau kecil, mengeluarkan dari ahli sunnah atau tidak. Kemudian dilihat apa sebab-sebab kesalahannya, kenapa kesalahan bisa terjadi. Banyak hal yang dilihat. Dan ini penuntut ilmu yang baru, mana dia bisa mengukur kesalahan. Tapi kalau seorang guru dia bernasihat, ada kesalahan yang dia lihat, dia peringatkan kepada muridnya, ini kesalahan, hindari. Agar supaya murid-murid tersebut apa selamat dari kesalahan. Ya. Hanya saja kalau permasalahan terjadi antara orang-orang yang berilmu, harusnya jangan masuk di dalamnya kecuali orang yang memiliki ilmu. Ya. Orang yang memiliki ilmu. Ini mungkin beberapa hal ya di dalam perkara ini, dan saya apa punya ceramah-ceramah khusus berkaitan dengan kaidah-kaidah. Mentahdir, mentabdi', menhajar, itu ada kaidah-kaidahnya. Ya. Ini yang banyak ditelantarkan oleh sejumlah orang yang apa namanya mengenal sunnah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan petunjuknya kepada seluruh dari mereka. Ya, wallahu ta'ala alam.